ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah pada sholat yang dijaharkan atau cukup mendengar bacaan imam? Tidak ya, makmum itu dia wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah maupun jahriyah. Karena di dalam hadits Ubadah bin As-Samit, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yakra'i fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah.